الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن شاء الله تعالى يا أخوان، تعلم kita tetap ba'da subuh dan ba'da subuh tetap biasa Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang kita akan ganti nanti mungkin ba'da tarawih. Kita akan ganti nanti setelah tarawih. Sementara setiap Ramadan kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyyah rahimahullah ta'ala. Saya sangat tertarik untuk membaca kitab ini karena akan memotivasi dan menyemangatkan kita untuk terus beramal dan berjalan di atas kebenaran. Sudah diterjemahkan dan diberi judul dalam bahasa Indonesia, Tamasya ke Surga. Kitab ini memang semuanya tentang surga, tentang keindahan surga, tentang tingkatan-tingkatan surga, buah-buahan surga, sehingga insya Allah Ta'ala akan menyemangatkan kita tentang wujudnya surga. Maka insya Allah Ta'ala seperti itu kita akan baca nantinya pada setiap selesai sholat taraweh, atau kalau nanti perlu tambahan waktu mungkin habis sholat asar juga insya Allah gak apa-apa, selesai sholat asar langsung sama selesai tarawih. Adapun pada subuh insya Allah seperti biasa kita ambil biasa Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hari ini Sahih Bukhari Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala: باب السؤال باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة، وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة. باب penjelasan iman yang menyebabkan seseorang masuk surga dan keterangan bahwa orang yang berpegang teguh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk surga. Bab ini menunjukkan bahwasanya al-iman adalah i'tiqadun bil qalbi wa nutqun bil lisan wa 'amalan bil jawarih yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'asi. Kandungan bab ini menunjukkan bahwa iman adalah keyakinan yang tertanam di dalam hati, diucapkan di lisan, dan diamalkan dalam bentuk keseharian kita, diamalkan dengan badan dan anggota tubuh kita dalam keseharian. Al-Murji'ah mengatakan bahwasanya iman adalah i'tiqadun bil qalb, sekedar meyakini di dalam hati tanpa diwujudkan dalam bentuk amal sudah cukup. Yang penting orang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah esa, wajib diibadahi, Allah lah sesembahan satu-satunya. Setelah itu terserah dia mau beribadah kepada berhala, kepada patung, terserah dia. Yang penting dia meyakini bahwa Allah adalah esa. Murji'ah. Dan ini banyak di Indonesia. Orang kadang-kadang gak sholat. Terutama orang yang kadang-kadang merasa sudah tingkatan dirinya hakikat. diajak sholat, dia mengatakan saya gak sholat. Kamu gak melihat saya sholat, tetapi sebenarnya saya sholat. Sholatnya di dalam hati. Ini iman di dalam definisi orang-orang murjiah, yang maknanya adalah yurji'un al-amal anil iman. Memisahkan dan menunda dan mengakhirkan amal dari iman. Bahwa iman yang penting bagi kamu adalah meyakini keesaan Allah, meyakini rukun salat, meyakini rukun Islam. Masalah menjalankan atau tidak menjalankan enggak pengaruh. Masalah Anda berbuat maksiat, berbuat syirik atau berbuat apa saja tidak pengaruh dengan keimanan Anda selama Anda meyakini iman. Sehingga dengan definisi mereka ini, Firaun pun beriman menurut mereka. Karena dia sudah meyakini. Wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa. Dan mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka sudah meyakininya. Dengan definisi mereka ini, tidak ada perbedaan antara munafik dengan mukmin. Tidak ada perbedaan antara munafik dengan mukmin. Dan selanjutnya. Ini murjiah. Ahlu sunnati wal jamaah mengatakan bahwa iman adalah terdiri dari tiga. Yang pertama, meyakini di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkannya, mengamalkan konsekuensinya. Makanya kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam Sahih Muslim, babu bayanil imani alladhi yadkhulu bihil jannah wa anna man tamassaka bima umira bihi dakhala al-jannah. Bab penjelasan iman yang akan menghantarkan seseorang ke dalam surga. Mana iman yang dapat mengantarkan seorang di dalam surga dan mana iman yang tidak dapat mengantarkan seorang ke dalam surga, dan penjelasan bahwa orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk surga. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu. Orang-orang Arab Badui sebagian di antara mereka mengatakan kami telah beriman. Allah mengatakan kalian jangan mengatakan beriman dulu. Tetapi katakan aslamna, kami telah masuk Islam. Artinya menunjukkan bahwa tidak semua pengakuan iman diakui dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang namanya iman, barakallahu fikum, yazidu wa yanqus, pasang surut, bertambah dan berkurang. Bertambah karena ketaatan, berkurang karena maksiat. Dan paling nampaknya bertambah keimanan, dan ini hampir merata di seluruh kaum muslimin, paling nampak namanya bertambahnya keimanan di awal Ramadan. Hampir seluruh kaum muslimin bertambah keimanannya. Yang enggak pernah masuk masjid jadi masuk masjid. Yang enggak pernah baca Quran jadi buka Quran, entah baca apa enggak, yang penting buka Quran. Awal Ramadan 20-15 ke atas semakin banyak kemajuan softnya. Artinya berarti yang paling nampak drastis juga turunnya iman akhir Ramadan. Al-iman yazid wa yanqus, berkurang dan bertambah, pasang surut. Qala haddathana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair qala haddathana Abi qala haddathana Amr ibn Utsman. Yang seperti ini ya ikhwan barakallahu fikum, yang tadi kita terangkan tentang iman, yang kadang-kadang membuat orang tanda tanya, kenapa kok bacaannya sama, kita membaca Sahih Muslim, orang lain juga membaca Sahih Muslim, tapi kok pemahamannya berbeda tentang iman. Akan lain barakallahu fikum, karena memang kalau kita lihat entah Sahih Muslim, entah tafsir, bahkan tarikh bidayah wa nihayah, al-bidayah wa nihayah atau sirah, kalau orang membaca dan tidak dilandasi dengan akidah yang benar, di situ akan banyak tantangan bagi dia dan akan banyak salah paham. Qala haddathana Abi, qala haddathana Amr ibn Uthman, qala haddathana Musa ibn Talha, qala haddathani Abu Ayyub anna a'rabiyan, a'rabiyan adalah sukanul badiyah, orang yang tinggal di pegunungan, Arab yang tinggal di pegunungan, a'rabi. Kalau orang kita biasanya mengistilahkannya orang-orang primitif atau orang pinggiran. Arada li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi safarin. Bahwasanya ada seorang A'rabi pernah menghadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanannya. Fa akhadha bi khitam naqatihi aw bi zimamiha. Dan si A'rabi ini spontan memegang kendali unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma qala. Kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, au ya Muhammad, wahai Rasulullah, atau beliau berkata, wahai Muhammad. Ini bagi mereka biasa. Mereka dimaklumi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena jauhnya mereka dari pergaulan kota, sehingga mereka begitu kaku memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung manggil nama. Akhbirni bima yuqarribuni minal jannati wa ma yubaiduni minan nar. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku apa-apa yang dapat mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. A'rabi tetapi tidak mau ketinggalan ilmu. Terkadang kalau kita mungkin sekilas mendengar sebutan mereka A'rabi, Arab Badui, kita mungkin barakallahu fikum terkesan merendahkan. Tetapi subhanallah, ketika kita melihat semangat ilmunya mereka, semangat mereka untuk masuk surga dan terhindar dari neraka, di situ kita akan salut dan kagum kepada mereka. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku amalan yang dapat mendekatkan atau memasukkan aku ke surga dan dapat menjauhkan aku dari neraka. Qala fakaffan nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma nazar an ashabihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti dan beliau kemudian melirik, melihat kepada sahabat-sahabatnya. Thumma qala laqad wufiqa aw laqad hudiya. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada para sahabatnya, beliau mengatakan, sungguh orang ini telah mendapatkan taufik atau mendapatkan hidayah. Datang dari gunung, turun gunung hanya untuk menghadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan maksud satu pertanyaan. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku amalan yang dapat memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Satu aja. Pertanyaannya tetapi subhanallah. Qala kaifa kunta? Rasulullah kembali bertanya kepada orang ini, apa yang kau katakan? Ulangi. Minta diulangi pertanyaannya. Qala fa'ada faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Arabi ini mengulangi pertanyaannya dan Rasulullah menjawab, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasilur rahima da'in naqah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau ingin masuk surga, engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Yang kedua, engkau menegakkan sholat 5 waktu sehari semalam. Yang ketiga, engkau mengeluarkan zakat. Yang keempat, watasilur rahim, dan engkau menyambung hubungan kekeluargaan. Da'in nafah, lepaskan unta saya. 4, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau ingin masuk surga, yang pertama adalah engkau beribadah kepada Allah, menegakkan salat, mengeluarkan zakat dan menyambung kekeluargaan. Hadis ini barakallahu fikum menunjukkan seperti yang tadi kita jelaskan di awal, bahwa Arabi pun memahami dan mengetahui bahwa yang namanya iman tidak cukup hanya sekedar keyakinan. Kalau keyakinan mereka sudah meyakini. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan Allah langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Mereka meyakini. Namun yang dituntut dari wujud keyakinan ini adalah bukti. Apa bukti dari keyakinan kalian ini? Kalian meyakini bahwasanya Allah pencipta langit dan bumi beserta isinya. Lalu apa buktinya? Toh kalian beribadah kepada berhala. Toh kalian menyembah patung. Yang dituntut adalah realisasi dari keyakinan mereka ini. Yang kedua, barakallahu fikum, di dalam hadis ini menegaskan bahwa Islam ada kesinambungan dan ada kaitan satu dengan yang lainnya. Tidak mungkin kita memisahkan antara akidah dengan manhaj atau akhlak. Lihat bagaimana Rasulullah mengatakan, kalau engkau ingin masuk surga, yang pertama engkau beribadah kepada Allah, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, dan menyambung hubungan silaturahmi, menjaga kekeluargaan. Ini yang sering kita singgung, barakallahu fikum. Semestinya orang dengan mengenal Islam, apalagi dengan aktif ta'lim, dengan aktif belajar agama, semestinya dia semakin baik dengan keluarga, bukan semakin bejat. Tetapi kenyataan berbicara lain. Pada sebagian orang, kenyataan berbicara lain pada sebagian orang, ngaji ta'lim agama makin lama ta'lim malah makin bejat, makin kurang ajar pada keluarga. Artinya terkesan bahwa Islam bukan menyatukan keluarga, bukan menyatukan umat, tapi justru menghancurkan dan memecah belah keluarga. Wa tasilur rahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ala bani fulan laisu bi auliyai, innama waliyillah wa salihul mu'minin, illa anna lahum rahiman sa'abulluha bibalaliha. Sesungguhnya keluarga dari bani fulan, yang dimaksud adalah keluarga ayahnya, mereka bukan wali saya. Wali saya adalah Allah dan kaum mu'minin. Akan tetapi karena mereka ada hubungan kerabat dengan saya, maka saya akan terus jaga sekalipun mereka bukan mukmin. Dan Rasulullah berwasiat, innakum sataftahuna Misra, fastausu bi ahliha khairan fa inna lahum rahiman wa sihra. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian akan memenangkan dan suatu saat akan menaklukkan dan memenangkan kota Mesir. Maka ingat, hendaknya kalian perlakukan penduduknya dengan baik, karena sesungguhnya mereka ada kerabat dengan saya dan juga ada hubungan ipar dengan saya. Hubungan rahim, kerabat, padahal jauhnya luar biasa. Kerabat dari mana? Barakallahu fikum, dari istrinya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dari Mesir. Sihir, saudara ipar, pengiparan, pengipian dari mana? Dari istri beliau yakni Maria. Begitu jauh, akan tetapi begitulah pandangan Islam di dalam mengikat kekeluargaan, di dalam mengikat barakallahu fikum hubungan kerabat. Sekali lagi barakallahu fikum, kadang-kadang berbicara atau fakta berbicara lain pada sebagian orang. Na'udzubillah. Ta'lim bukannya baik pada keluarga, malah bejat, malah rusak, malah gak mengenal kakaknya, bahkan kadang-kadang bermusuhan. Na'udzubillah. Kalau begitu apa gunanya ta'lim dan apa gunanya belajar? Bukannya memperbaiki, malah makin rusak. Iyadzan billah. Kata Rasulullah, wa tu'ti zakah wa tasilur rahim, dan engkau menyambung hubungan silaturahmi. Setelah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, da'in naqah, lepaskan unta saya. Ini barakallahu fikum wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sangat ringkas, tetapi semuanya ini adalah pintu surga. Ringkas, tetapi semuanya adalah jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya, menunaikan sholat, mengeluarkan zakat, dan menyambung dan menjaga kekeluargaan atau silaturahmi. Ini barakallahu fikum. Nas'alullah azza wa jalla an yaj'alana min ahli jannah wa an yu'idhana min an-nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udhu bika min an-nar. صلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.